hati ayam, berharap bisa mengulang kisah asmara. Meski itu tak mungkin, sebatas mimpi saja. Cerita sing tahu urip bisa kebayang, kerja terus pakai beku tetap tak kenang. Dirimu lebih bersinar dari sang rembulan. Hal itu buatku sulit untuk aku lupakan. Nanti sepeni turun bisa oleh gantimu, kasih tersno pun temu lembu jeruk ono batinku. Selembut sapan kabut pagi halus cintamu, kini jadi tetes air mata basahi nuraniku. Terlanjur melebur sukmamu dalam sanubari, hingga sampai kini rinduku tiada tak terhenti. Dan iso ketemu meneh rakitan sedih lawas bisa nambahi rasa kangen ati kang dawa. Mergo baleng wis ra mungkin ngemis ati aku isi. Tresnaku wis ilang.